السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام لله الله سبحانه وتعالى. Mudah-mudahan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Atam. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Al-A'raf ayat ke-1. Silakan dibaca. Oh, Fatimah. Naam Ustazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك layak. Oh, Ustaz keluar ya, Bu. Sinyal ya. Okay. Sinyal salah di WiFi. Sudah. Nah, Ustaz. Tafadhal, Pak Abu Fatimah baca ya. Nah. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami bagi mereka di bumi menjadi beberapa kelompok, dari mereka ada orang yang soleh dan dari mereka orang-orang yang sebaliknya, dan dari mereka kami uji dengan kebaikan dan dari mereka kami uji dengan musibah agar mereka kembali kepada kami. Waqa' al-waw harfu adfin, qatta'na fi'lun madinna sebagai fa'il, hum maf'ulun bih, fil ardi jar wa majrur, umaman maf'ulun bih sadi. Ya, maf'ul bisani. Maf'ul bisani. Minhum jar wa majrur sebagai khabar muqaddam sadi. Ya. As-salihuna mubtada muakhar. Al-waw harfu adfin, minhum jar wa majrur, duna duna sebagai ini. Itu dzaraf. Dzaraf. Dzalik mudhafun ilaih. Nah. Al-waw harfu adfin, balawna fi'lun madhin sebagai fa'il, hum maf'ulun bih, bil hasanati jar wa majrur, al waw harfu adfin, as sayyiati ma'tub bil hasana, la'alla harfu tarjih. Naam. Hum isim la'alla, yarji'una fi'il mudhari'un, al waw sebagai fa'il, jumlah fi'il wa fa'il sebagai khabar la'alla. Tafsirnya 168. Afan sir. Ya nabla. Wa farraqna bani Israila fil ardi jama'atin. Minhumul qa'imuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Wa minhumul muqassiruna al-zalimuna li anfusihim. Wahtabarna haula'i birroha'i fil'aishi fil'aishi wassa'ati fil'rizqi wahtabarnahum aydan bisyiddati fil'aishi walmasa'ibi warrazaya Raja'a an yarja'u ila ta'at. Raja'a yarja'u. Raja'a an yarja'u ila ta'ati rabbihim wa yatubu min ma'asihi Nah. Nah, kami bagi mereka Bani Israel di bumi seluruhnya dari mereka ada. Nah, enggak gitu. Jamaat bukan seluruhnya, tapi berkelompok-kelompok. Berkelompok saja. Berkelompok-kelompok. Dan mereka ada orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Dan dari mereka ada yang membuat zalim saja. Mukasir itu mengurangi. Mengurangi. Oh, mengurangi dan membuat zalim untuk diri mereka sendiri. Dan kami pilih mereka ini. Masa kita barna pilih sih? Kalau pilih itu wahtarna. Oh, ikhtaro ikhtaro itu memilih. Kalau ikhtabaro. Ikhtabaro itu ini saya apa? Ikhtabaro ikhtaro. Menguji saja. Ikhtibaro. Ya, menguji. Kami menguji mereka ini dengan kesenangan Zed. Dan kebahagiaan. Dengan rezeki. Dan kami menguji dan, mereka. Birokho fil aish itu dengan kemudahan dalam hidup dan keluasan dalam rezeki. Dan dengan kemudahan dalam hidup dan keluasan dalam rezeki. Dan kami pilih mereka juga. Kepilih sih. Uji mereka juga. Oh, dan kami uji mereka juga dengan kesulitan dalam hidup dan musibah dan kesempitan dalam rezeki. Nah. Agar mereka berharap kembali bukan agar, dengan harapan agar mereka kembali kepada ketaatan kepada Tuhan mereka dan bertobat dari kemaksiatannya. Syukran tadi jazakumullah. Wa yakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Dan kami bagi mereka yaitu Bani Israel menjadi beberapa umat berkelompok-kelompok. Di antara mereka ada yang saleh dan di antara mereka ada yang tidak saleh. Dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan keburukan-keburukan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi sunnatullah, baik ini berlaku pada Bani Israel ataupun manusia pada umumnya. Bahwa manusia terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang saleh beriman kepada Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Dan ada yang tidak, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, bahkan mereka melakukan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan ini merupakan sunnatullah. Dan beruntunglah apabila kita berada di jalan yang Allah berikan petunjuk ya dengan agama Islam. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ujian itu tidak melulu datang dalam bentuk keburukan nih. Kebaikan pun ujian bagi manusia, ya, sebagaimana harta, ya, anak, istri, itu semua ujian bagi manusia. Apalagi keburukan ya, seperti kelaparan, ya, kemiskinan, kepakiran, ini semuanya adalah ujian bagi manusia. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ya bertaubat kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya baca siapa? Baca buku Niyati. Kedengaran ya suara saya? Iya, kedengaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun warithu kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khuduhu ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. 169. Dan Allah menggantikan setelah itu pengganti mereka dan mewariskan kepada mereka kitab yang mereka ambil arodu itu harta benda ya, dari harta benda yang rendah ya, dan mereka mengambil dunia ya Ustaz maksudnya ya, ya. Arodu mengambil dunia atau ya, bagian dunia yang lebih rendah dan mereka berkata bahwa Allah akan mengampuni kami dan jika dunia atau harta benda dunia itu datang kepada mereka sebagai misal, mereka mengambilnya. Sebagai misal, yang semisalnya. Yang semisalnya, mereka mengambil itu, mengambilnya. Bukankah perjanjian dari ahli kitab? Bukankah diambil dari mereka perjanjian bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada Allah melainkan kebenaran. Padahal mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidakkah kalian berpikir alfa'u harfu atfin kholafa fi'il madi ta'adi jarwa majrur him mudhafun ilai kholfun ini fa'il dari kholafa ya Ustaz? Iya, iya. Alwau harfu warisu fil maldi ya. Itu warisu fil maldi alwau sebagai fa'il kitaba maf'ulun bi ya'khudhu fi'il mudhari dengan alwau sebagai fa'il ya'khudhuna fi'il mudhari dengan alwau sebagai fa'il arodo maf'ulun bi hadza ini isim isyara sebagai na'at ya. Enggak. Na'at dari arodo yang lebih. Oh iya, mudhaf ilaih ya. Padarotun ya. Arodo hadza ini mudhafun ilai isim isyarah sebagai mudhafun ilai al adana bukan muqaddaro Bu, mabniun ala sukun. Mabniun al alifu ya. Mabniun ala sukun. Isim isyarah sebagai mudhafun ilai al adana berarti badal. Iya, badal. Badal dari hadza. Al wawu harfu atfin yaqul nafi'il mudhari al wawu sebagai fa'il. As-sinu harfu istiqbal yughfaru fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa ya. Ini fi'il mudhari-nya. Oh iya, majhul ya ya. Fi'il mudhari majhul majhul naibul fa'ilnya huwa ya. Dhamir mustaqil. Ya, bapaknya nanti ini ya majrur dari lana. Oh, naibul fa'ilnya. Lana itu jarum abjad sebagai naibul fa'il dari yughfaru ya. Al-wawu harfu atfin, in harfu syartin wa jazmin, ya'ti fi'il mudhari majzum, him maf'ulun bi, arudun fa'il dari ya'ti. Mislu, mislu na'at. Itu, na'at ya, mislu itu na'at dari arudun ya, Ustaz. Na'at dari arudun, al-ha'u mudhafun ilaih. Ya'khudhu fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il al-ha'u maf'ulun bih. Ini majzum ya, mudhari-nya majzum karena jawaban dari. Oh iya, fi'il mudhari-nya majzum. Majzum. Fi'il mudhari karena sebagai fi'il jawab ya. Ya Ustaz, sebagai fi'il jawab ya. Iya, ya, fi'il jawab. Hamzatu, al-hamzatu harfu istifham, lam harfu nafin wa jazmin, yu'khudh fi'il mudhari majzum bi lam. Mabniun majhul dulu. Fi'il mudhari majzum mabniun lil majhul. Alaihim jarwa majrur. Misaku fa'il dari naibul fa'il dari yukhozu ya. Nah. Ibul fa'il dari yukhozu. Alkitabi mudhafun ilai dari misaku. An harfu nasbin wa masdariyin. La harfu nafyin. Yaqulu fi'il mudhari mansubun bi'an. ala al waw sebagai fa'il ala ala Allahi jar wa majrur illa berarti ada tuh istisna al haqu mustasna ya Ustaz. Tidak pada tidaklah dia mengatakan ini apa sempurna nakis taman tidaklah dia berkata ini sempurna negatif ya ala yaqu apa ini sempurna fa'ilnya belum ada sih fa'ilnya ininya fa'ilnya kan al-wawu ya fa'ilnya al-wawu tadi ya kan mereka tidak akan mengatakan sesuatu atas pada nama Allah. Allah kecuali yang benar berarti maaf ulum bih eh iya, apa ya? Berarti ini ilahnya mulgoh ya. Ini tidak Iya, sempurna ilahnya negatif. mulgoh ya. Tidak sempurna. Oh iya, tidak sempurna negatif. Berarti ini mulgoh ya ilahnya ya. Iya, al-haqqanya maf'ul bih. Berarti ininya al-haqqanya maf'ulun bih. Kemudian al-wawu harfu atfin. Darosu fi'al madi dengan al-wawu sebagai fa'il. Ma itu isim mausul sebagai maf'ulun bih. Fihi jarwa majrur. Al-wawu harfu atfin. Daru mubtada akhiratu na'at dari daru khairun khobar lilladina jarwa majrur yattaquna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il alhamzatu harfu istifham alfa'u harfu atfin la nafyin ta'kilun fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il itu Ustaz 169 tafsir. Faja'a min ba'diha ula'i alladhina wasofnahum badalu su'in. Betul su'in. Iya benar, badalu su'in. Su'in akhudhul kitaba min aslafihim. Faqara'uhu alimuhu wa khalifu hukmahu ya'khudhuna. Wa khalafu. Wa khalifu ma ini apa? Fil amr. Khalafu fil madi. Bukan isim fa'il ya? Oh, ini kan lagi ngomongin firmadisme nih. Koro. Oh iya, firmadi nih. Iya, fa'ala ya. Wa khalafu hukmahu ya'khuduna ma ya'rudu lahum min ma yu'rudu lahum. Ma yu'rudu ya. Ma yu'rudu lahum min mata'id dunya. Min mata'id dunya min dani'il makasibi karrisyu karishwati ya Ustaz. Karishwa itu sogokan. Karishwa ya. Karishwat wa ghairiha. Wa dhalika li syaddati hirsihim wa nahim wa nahimuhum. Wa nahamihim. Wa kebalik ya. Wa nahamihim wa yaquluna ma'a dhalik. Inna Allaha sayaghfiru lana dzunubana tamanniyan 'ala Allahil abatili wa iyati haula'il yahuda mata'un za'ilun min anwa'il harami ya'khudhuhu wa yastahilluhu musarrina 'ala dzunubihim wa tanawulihimul harami ma maful bi tanawul wartanawulahum ya tanawu ini tak dulu kemana dia perolehan ini bukannya khobar ya kamu sirin kan berarti tanawulihim berarti ulihim khobar dari mana ada wawunya nanti pasti matu iya tanawulihimul harami kan harami haram maful bih watana wulihim himul haroma alam yukhudu ala haula jangan di domain sukun kan dia mah di zoom oh iya ini ya fil mudhari watana wulihim udah langsung dari saya bu iya deh bingung alam yukhudu ala haula jangan di dan domain alam yukhud ala oh iya alam yukhud alam iya dalam ya alam yukhud ala haula il Uhudi. Uhudu biiqamati taurati wal amali bima fiha. Wa alla yaqulu ala Allahi illa al-haqqu. Wa alla yukadzibu alaih. Wa'alimu ya. Ya, wa'alimu. Wa'alimu ma fil kitabi fadayyi'uhu wa taraku amali amila ya. Wa Amala taraku kan maful bi. amila. Wa tarakul Amala. amala bihi. Wa taraku amala bihi wa khalafu ahdallahi ilaihim fi dhalik wad darul akhiratu khairun lilladhina yattaquna allaha fayamtasiluna awamirahu wa yajtanibuna nawahihi afala Wahiyahu. yaqilu nawahiyahu afala yaqilu haula illadhina ya'khuzuna dani al mukasibi an ma indallahi khairun wa abqa lil muttaqin. Itu Ustaz. Ya, ya, teman. Oh iya, lupa. Dan telah datang setelah mereka orang-orang yang kami kami sifatkan ya, sifati mereka sebagai pengganti, dan mereka mengambil kitab dari nenek yang mereka mengambil kitab dari nenek-nenek moyang mereka dan membacakan kepada mereka, lalu mereka membacanya, lalu mereka mengetahuinya, membacanya dan mengetahuinya, dan namun mereka menyelisih, orang-orang mengganti hukum-hukumnya itu ya, dan menyelisih hukumnya. Dan menyelisihi hukum-hukumnya. Dan mereka mengambil apa yang ada pada harta benda dunia bagi mereka, berupa kenikmatan dunia yang hina ya, yang hina lagi tidak halal, seperti menyuap dan selainnya. Nah demikian itu karena ketamakan mereka yang sangat, dan kerakusan ya, kerakusan mereka ya, wanah dan kerakusan mereka. Dan mereka berkata ketika itu, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kami, namun sebagai harapan yang kosong kepada Allah, dan itu sebagai harapan yang kosong ya, yang batil kepada Allah. Dan jika harta benda yang fana itu datang kepada mereka, orang-orang Yahudi itu dengan bermacam-macam harta benda yang haram, mereka mengambilnya dan mereka menganggap halal dengannya. Mereka orang-orang yang larut dalam dosa-dosa dan apa yang mereka usahakan dari yang haram itu. Apakah orang-orang Yahudi itu mengambil dengan teguh ya Ustaz, diikomati dengan teguh kepada Kan, Taurat? bukankah telah diambil perjanjian dari orang-orang Bani Israel untuk menegakkan Taurat? Ya. Bukankah telah diambil kepada orang-orang Yahudi itu untuk menegakkan Taurat dan mengerjakan apa yang ada di dalamnya? Dan mereka tidak mengatakan kepada Allah kecuali merupakan sebuah kebenaran, dan mereka tidak akan berdusta kepadanya. Ketahuilah apa yang ada di dalam. Enggak begitu. Dan mereka pun dan mengetahui mereka apa yang ada dalam pun, kitab. Dan mereka pun mengetahui apa yang ada di dalamnya. Dan ketahuilah apa yang Begitu. ada di dalam. Ah? Dan Ulang Ustaz dari. mereka mengetahui apa yang ada dalam kitab, lalu mereka mengabaikannya. Oh, dan mereka mengetahui di dalam, mereka mengabaikannya. Nah, dan ketahuilah apa yang ada di dalam kitab, kemudian kalian menghilangkannya ya, menghilangkannya, dan kalian menolak. Ini memang gak ada klien kalian, semuanya mereka. Oh, iya, jadi iya. Mereka mengetahui pada kita bahwa dan mereka, mengabaikannya, dan mereka meninggalkan, mengamalkannya. Dan meninggalkan dan menolak untuk mengajakannya ya. Menolak meninggalkan untuk mengajakannya. Dan orang-orang yang menyelisihi perjanjian. Dan menyelisihi dan menyelisih dan mereka menyelisihi perjanjian pada Allah dengan hal itu, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan mereka yang mematuhi perintah-perintah-Nya, dan mereka yang menjauhi larangan-larangan Allah. Tidakkah mereka orang-orang itu mendapatkan usaha atau perolehan yang hina dan rendah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang bertakwa? Jadi kurang satu. Berpikirnya belum ada. Oh, yang muka sibi ya? Apakah orang-orang yang mengambil perolehan yang buruk itu tidak pernah berpikir bahwasanya apa yang sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang bertakwa. Ya, ya, nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Afikallahu. Iya, jadi menerjemahkan itu butuh seni ya, dan seni itu kan didapat kalau sudah biasa. Makin sering kita menerjemahkan, nanti lama-lama kita punya gaya menerjemahkan sendiri. Setiap orang pasti akan punya gaya menerjemahkan sendiri. Tapi untuk bisa mencapai level itu, kita harus sering-sering membaca terjemahan versi orangnya. Jadi kita bisa belajar dari situ. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Maka menggantikan ya dari setelah mereka generasi yang lain yang mereka mewarisi kitab. Ya, jadi setelah Bani Israel muncul generasi lain yang mereka mewarisi kitab. Namun mereka mengambil ya bagian dari kehidupan dunia ini yang lebih rendah. Bersamaan dengan itu mereka mengatakan kami akan diampuni. Ya. Ini kerjanya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sekalipun mereka mengambil harta yang rendahan yang didapat dari misalnya rishwah ya, penyuapan. Korupsi misalnya mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, tapi mereka tetap meyakini bahwa mereka akan diampuni. Sayu farulana, kami akan diampuni. Wa iyatihim aradum mislu ya khudu, dan jika datang kepada mereka bagian dunia yang semisalnya yang semisal dengan hal-hal yang diharamkan itu ya khudu, mereka berani mengambilnya. Padahal alam yukhad alaihim misaqul kitab, bukankah diambil dari mereka perjanjian ya agar mereka melaksanakan apa yang ada dalam kitab Taurat? Allah yaqulu, dan agar mereka tidak mengatakan sesuatu tentang Allah ilal haq, kecuali yang benar. Wa darasu ma fi, dan mereka pun mempelajari apa yang ada dalam Taurat. Jadi yang menjadikan orang Yahudi itu mendapatkan laknat dari Allah melebihi orang Nasrani, karena orang Yahudi itu mereka punya ilmu ya. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah Rasul yang benar. Bahkan mereka tahu bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka dilaknat karena apa? Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Berkebalikan dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Makanya orang Islam itu harus punya ilmu dan diamalkan ilmunya. Ya. Jadi tidak kayak orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu, sehingga banyak melakukan bid'ah-bid'ah. Kita lihat bagaimana orang Nasrani itu mengada-adakan peribadahan ya, pada agamanya, sampai nggak ada bekas-bekas ibadah dari Nabi Isa AS dalam agama mereka. Ya, karena mereka beribadah tanpa ilmu. Sebaliknya orang Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Adapun seorang Muslim, maka dia harus punya sifat berilmu dan beramal. Punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya. Nah, wad-darul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Dan ya kehidupan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak mau hanya demi kesenangan dunia semata lalu melakukan yang namanya rishwa, penyuapan, korupsi, riba dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Karena mereka tahu bahwasanya apa yang ada di sisi Allah di akhirat nanti jauh lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Nah. Baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muhmus inna la nudhi'u ajral muslihin. dan orang-orang yang mereka berpegang teguh pada dengan kitab dan mendirikan sholat, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Walu harfu istifnaf, alladina isim mausil sebagai mubtada, yumasikuna fi'il mudhore, al-Walu sebagai fa'ilnya, yumasikuna jumlah sebagai khobar, bil kitabi jar majrur, al-Walu sebagai harfu atfin, akomu ma'tuf ila yumasikuna, inna harbu tawakit wa nasbin, nah isim inna la harbu naf, tidak nafi, nudi'u fi'il mudore, nahnu sebagai fa'ilnya, jumlah la nudi'u adalah khobar daripada inna, ajrol maful lebih Ustaz ya, muslihin adalah mudhof ilai. Tafsirnya belum kelihatan Ustaz ya. Oh iya, kurang ke bawah. Walladina yutamassaku nabil kitabi wa ya'maluna bima fihi minal aqaidi wal ahkami wal yukhafiduna ala sholati bihududiha wala yudhi'u awqatiha wala yudhi'una awqatiha wala yudhi'una wala yudhi'una awqataha awqatiha kan nih jamak muannatsah. Ini jamak tasir ya. Afan benar. Awqataha. Awqataha fa inna allaha bisa sa'ana kagulaban. Fa inna allaha yusibuhum fa inna allaha yusibuhum ala a'malihim a'malihim sholihati wala yudhi'uha. Dan orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan kitab dan mengamalkan apa kandungannya dengan keyakinan dan dalam bentuk keyakinan dan hukum-hukumnya dan mereka menjaga sholat dan hukum-hukumnya, maka mereka tidak melalaikan waktunya. Dan tidak melalaikan waktu sholatnya, maka sesungguhnya Allah akan menetapkan pahala atas kebaikannya, atas amalan soleh mereka, dan mereka tidak bukan mereka dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mendirikan sholat, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan. Dijanji dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat, menegakkan sholat, sesungguhnya kami tidak akan nyia-nyiakan ya pahala dari orang-orang yang berbuat amalan yang sholat. Dijanji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baca Bu Dayali, silakan. Maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ Khuzu ma atainakum biquwwati waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ketika kami goncangkan gunung di atas mereka, kami angkat di atas. Dan ketika kami angkat gunung di atas mereka, seakan-akan menaungi mereka, menyangka itulah naungan bagi mereka. Wah, sesungguhnya ia akan menimpa mereka. Dan ambillah oleh kalian apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan teguh, dan ingatlah apa ya, di dalamnya, apa ya, yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa. Allah harf atfin is zarfi asartiyah. Nataqna fi'il madi, nas sebagai fa'il. Al-jabala mafulun bi, fauqo zorof humudofun ilaihi. Al-kafu harfu tashbih. Harfu taukidin wa nasbin. Ka'annahu jadi satu ya Ustaz ya? Ka'annahu itu ka'anna. Ka'annanya yang jadi satu. Iya, ka'anna harfu tasbih. Al-ha'u isim ka'anna. Zullatun khobar ka'anna. Al-wau harfu arfin. Zonnu fi'il madi. Wau sebagai fa'il. Anna harfu taukidin wa nasbin. Al-ha'u isim anna. Waqi'un khobar anna. Bihim jarwa majrur. Khuzu fi'il amar Ustaz ya? Khuzu fi'il amar nah. Fi'il amar. Al-wawu sebagai fa'il. Ma isim mausul sebagai mafulun bi. Ataina fi'il madi. Nah fa'il. Kum mafulun bi. Biku watin jarwa majrur. Al-wawu hafu asfin. Uzkuru fi'lun madin. Al-wawu sebagai fa'il. Uzkuru fi'il madin sih fi'il amar. Amar ya. Tulisan amar. Uzkuru fi'il amar. Al-wawu sebagai fa'il. Ma mafulun bi. Fihi jarwa majrur. La'anla hafu taroji. Kum isim la'anla. Tatakuna fi'il fi'lun mudari'un. Al-wawu sebagai fa'il. Jumlah tatakuna sebagai khobar dari la'anla. Waskur ayuhar rasulu iza rofa'nal jabala fauqobani isro'ila kanau sahabatun tazulluhum wa'ikonu annahu waqi'un bihim in lam yakbalu ahkamat taurati wa qulna lahum khuzu ma atainakum biquwwah ay i'malu bima atainakum bi ijtihadi minkum wazkuru ma fi kitabina minal uhudi wal mawathiqi allati allati akhaznaha alaikum bil amali bima fihi kai tattaqu rabbakum fatanju say apa pak fatanju ya fatanju min iqabi dan ingatlah wahai rasul ketika kami angkat gunung di atas Bani Israel, seakan-akan dia sebagai awan yang menaungi mereka. Dan mereka meyakini bahwa itu akan menimpa mereka. Maka jika mereka tidak menerima hukum-hukum Taurat. Dan kami katakan kepada mereka, ambillah oleh kalian apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat atau teguh, yaitu dengan mengerjakan semua terhadap apa yang kami berikan kepada kalian. Bijtihadi apa Ustaz ya? Apa? Bijtihadi minkum. Dengan kesungguhan. Oh, dengan kesungguhan dari kalian. Dan ingatlah apa yang ada dalam kitab kami berupa janji dan perjanjian yang kuat yang telah kami ambil terhadap kalian dengan mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalamnya, agar kalian bertakwa terhadap Rabb kalian dan menyelamat kalian, dan Dia akan menyelamatkan kalian dari hukumannya. Nama ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung di atas mereka, yaitu di atas Bani Israel, ka'annahu dhullah, seakan gunung itu seperti naungan, seperti payung gitu ya. Wadhannu, dan mereka Bani Israel mengira, annahu waqi'un bihim, bahwa gunung tersebut akan menimpa mereka. Khudu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat, yaitu berupa Taurat dan hukum-hukumnya. Wadhkuru, ya, dan sebutkanlah apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kisah ini pernah kita baca ya, waktu kita baca surah Al-Baqarah ya, bahwa Allah mengangkat Bukit Tur Sina di atas mereka, lalu mengambil perjanjian dari Bani Israel ya. Banyak perjanjiannya, diantaranya bahwa mereka tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua ya, kemudian kepada kerabat, fakir miskin, dan seterusnya. Ini adalah janji ya, yang diambil dari orang Bani Israel. Namun apa yang terjadi? Ya, seperti yang kita baca dalam surah Al-Baqarah juga, ternyata mereka, orang-orang Yahudi ini, adalah kaum yang terbiasa melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Siapa baca? Umum Mekil baca, Umum Mekil. Ya Ustaz. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala shahidna antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari punggung mereka dan mengambil persaksian dari jiwa-jiwa atas jiwa-jiwa mereka, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata, benar kami bersaksi. Agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami dahulu adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini. Al-wawu harfu istinaf idh-dorof akhoda fi'il madhi rabbuka fa'il Al-Kafu mudhafun ilaih. Mimbani jar majrur Adama mudhafun ilaih. Minduhuri jar majrur Him mudhafun ilaih. Duriyata maf'ul bih Hum mudhafun ilaih. Al-Wawu harfu atfin Ashhada fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir Huwa Hum maf'ulun bih. Ala anfusi jar majrur him mudhafun ilaih. Alhamzatu harfu istifham lastu fi'il madhi naqis taknya sebagai isim laisa, birobikum jar majrur sebagai khabar laisa. Qalu fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il, bala pastat harfu jawab pastat. Harfu jawab ya. Syahidna fi'il madhi nanya sebagai fa'il. An harfu masdariyin, harfu nasin wa masdariyin. Takulu fi'il mudhari masubun bi'an al-wawu sebagai fa'il. Yauma dhorof al-kiyamati mudhafun ilaih. Inna harfu taukidin wa nasbin. Na isim inna. Kunna fi'il madina. Nanya sebagai isim kana. An hadha jar majrur. Wafilina khobar kana. Jumlah dari kunna an hadha wafilina sebagai khobar inna. Nah, mantas. Akhirnya. Wadhkur ayyuhar rasulu. Idhistahraja rabbuka aulada aulada adama min aslabi abaihim waqararahum yasud waqararahum waqararahum oh tasdid waqararahum bitauhidihi bima bima audihi bima ini firmadi bima auda'ahu oh masyaallah bima auda'ahu fi fi fi fitrihim min min annahu rabbuhum wa khaliquhum wa malikuhum fa aqarru lahu bidzalika asyata ayyunkiru yaumal qiyamati fala fala yuqirru fala yuqirru bi syai'in minhu wa yaz'umu wayazumu anna yaz'amu oh gitu wayuz'amu anna habbatau yes bukan yus yaz'amu wayaz'amu anna habbatallahi kok habbata sih anna hujjatallahi anna hujjatallahi maqamat alaihim wala indahum ilmu biha bal kanu anha ghafilin. Ingatlah wahai rasul ketika Rabbmu mengeluarkan anak-anak Adam dari aslab apa Ustaz? Tulang sumsum. Iya, tulang sumsum ayah-ayah mereka. Dan waqarrarahum dan mereka berikrar atas keesaan Allah terhadap apa yang Allah terhadap Allah apa itu Allah tinggalkan dalam fitrah mereka. Oh, yang terhadap apa yang Allah tinggalkan dalam fitrah mereka, bahwasanya Rabb mereka adalah pencipta mereka, bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, pencipta mereka dan pemilik mereka. Mereka fa'aqarrum lahu dan mereka berikrar mengakui aja, maka mereka pun mengakui demikian. Maka mereka mengakui hal yang demikian. Takut karena khawatir ya. Mereka akan mengingkari pada hari kiamat maka mereka tidak mau mengakui apapun darinya dan mereka dan mereka mengira Ustaz dan mereka mengira bahwasannya hujjah Allah tidak akan ditegakkan atas mereka dan tidak ada ilmu gimana sih Ustaz bila indah ya, dan tidak pula mereka memiliki ilmu tentang Allah dan tidak pula mereka memiliki ilmu tentang Allah bahkan mereka lalai terhadap hal tersebut. Nama ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أتقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak Adam, min zuhurim, dari tulang punggung mereka, maksudnya dari sumsum tulang belakang, zuriyatahum, anak keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri. Jadi di dalam kandungan Allah bertanya kepada semua bayinya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka para bayi mengatakan, qalu bala syahidna, betul syahidna, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb kami. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian nanti di pada hari kiamat ya tidak mengatakan inna kunna, sesungguhnya kami lalai terhadap hal ini. Maksudnya sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang masalah Allah, masalah kitab, ya masalah iman, yang padahal Allah telah fitrahkan dalam jiwa manusia itu keyakinan kepada Rabb, ya keyakinan kepada Rabb. Makanya banyak para ulama yang berselisih, ya adakah uzur bil jahal ya pada zaman ini, ya apakah boleh seseorang diberikan uzur tidak menerima Islam pada zaman ini, sementara di zaman sekarang ya keterangan tentang Islam dapat dengan mudah didapati ya di internet, ya. Para ulama itu berselisih, ya. Ada di antara mereka yang mengatakan tetap ada, karena biar bagaimanapun seseorang itu harus ditegakkan hujah kepadanya, ya. Pun setelah itu mereka pun masih berselisih bagaimana dengan orang-orang yang misalnya hidup di kutub utara gitu ya, atau kutub selatan. Bagaimana nasib mereka nanti di akhirat? Apakah mereka dihukumi sebagai ya orang-orang yang ahlul fatrah gitu ya, yang ya, masa kekosongan gitu ya, atau bagaimana? Maka di sini pun banyak pendapat para ulama. Namun pendapat yang paling masyhur adalah bahwa orang-orang yang semacam ini, yang tinggal di daerah yang sangat terpencil dan tidak pernah mendengar tentang Islam, termasuk para ahlul fatrah ya, yaitu masa kekosongan Rasul antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, itu kan ratusan tahun ya tidak ada Rasul. Maka mereka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Mereka akan diuji apakah mereka akan menerima keimanan atau menolaknya. Kalau mereka beriman, mereka akan masuk surga. Tapi kalau ketika diuji mereka memilih jalan kekafirannya, mereka akan masuk neraka. Ini pendapat yang paling masyhur ya di antara pendapat-pendapat yang ada. Nah, tapi barangkali sampai sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Tafsir ayat 68, wal masaiba. Bacanya tadi masaibi. Mana 68? Ingat buku Niyati ya. Memang ghairu musarrif itu hukum asalnya enggak boleh kasro, kecuali apa? Ada dua keadaan yang membolehkan ghairu musarrif kasro. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang ingat? Mudah alif lamnya, masukin alif lam. Nah, yang pertama ada alnya, yang kedua mudof. Kalau jadi mudof ya. Nah ini kan dia ada alnya, jadi boleh bu, pernyati kasro. Jadi fil aishi wal masoibi boleh, karena kan ini ada alnya. Jadi isim ghairu musarrif punya dua keadaan yang membolehkan dia dibaca kasro ketika majrur. Yang pertama kalau ada alnya kayak ini wal masoibi. Ya. Atau jadi mudhof misalnya masaibid dunya wal akhirah. Nah itu. Ya, itu dua keadaan yang membolehkan ghairu musarrif boleh kasro. Jelas Bu Kurniati ya? Bu Kurniati udah enggak ada ya? Nah. Oh, udah dikomentari ternyata Bu Kurniati. Apa ini enggak baca buahnya? Ayat 170. Pak Edi bertanya, ayat 170 apakah masih tentang kaum Yahudi? Apakah Alkitab? Di sini masih kita Taurat, apakah mereka ada syariat sholat? Kalau kita lihat konteks ayatnya, ini kan lagi membandingkan keadaan orang kafir dengan orang beriman. Ya. Jadi di sini, kitab di sini adalah Al-Quran. Ya. Kitab di sini adalah Al-Quran. Nah, Bu Umum Mekila bertanya, zona kan membutuhkan dua maf'ul bi. Di ayat 171, bagaimana cara merinci maf'ul bihnya yang ada dua itu ya? Ya, kita lihat dulu ayatnya. Wazannu annahu waqi'un bihim. Ya. Iya, nah ini nanti maf'ul bihnya mana? Coba ada yang bisa jelasin enggak? Wazannu annahu waqi'un bihim, mana maf'ul bih pertama dan kedua dari zannu? Ada yang bisa menjelaskan barangkali teman-teman yang lain? Itu huwa sama waqi'un gitu ya, Ustaz ya, misalnya. Iya, jadi gini namanya nanti annahu waqi'un bihim itu namanya sadda masadda maf'ulai dhanna. Jadi dia menempati dua maf'ulnya dhanna karena keseluruhan kalimat ini kan sempurna kan? Apa yang mereka sangka bahwa gunung tersebut jatuh menimpa mereka. Berarti keseluruhan kalimat ini menempati maf'ul bi awal dan maf'ul bi tsani sekaligus. Gitu. Ini kayak sadda masadda khobar, Bu. Nah, ini namanya sadda masadda maf'ulai dhanna. Ya, jadi dia menempati dua maf'ulnya dhanna sekaligus. Maf'ul bi awalnya sama maf'ul bi tsaninnya gitu. Iya. Jelas ya? Ustaz. Iya. Baik ya, demikian majelis kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.